Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-138 dari surat Al-A'raf, juz yang ke-9. Masih ada kaitannya kisah dengan sebelumnya, kisah yang sebelumnya tentang peringatan untuk Bani Israel yang sudah diberikan kenikmatan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kedzaliman Firaun. Peringatan apa? Agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena prakteknya mereka justru semakin kufur gitu loh ya. Allah musta'an itu. Diingatkan lagi. Disimak baik-baik yang punya kitabnya ya. Yang tidak punya didengarkan. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Wa jawazna bi bani Israil." وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Kita perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Dan kami telah selamatkan Bani Israel untuk menyeberangi lautan tersebut. Atau kemudian mereka mendatangi ala kaum, melewati atau mendatangi suatu kaum. Maksudnya mendatangi ini melewati. Melewati nabar kalafik, kumpulan suatu kaum. Ya'kufuna ala asnamin lahum, yang mereka masih nantiasa menyembah berhala milik mereka. Jadi Bani Israel ini lewat, ada suatu kaum yang menyembah berhala mereka. Tertarik gak kira-kira? Tertarik. Semula sudah meninggalkan berhala, begitu melewati tempat yang orang-orang menyembah berhala, tertarik lagi. Saraya mengatakan, qalu, mereka berkata, ya Musa, ija'al lana ilahan kama lahum aliha, bikinkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka juga punya sesembahan. Intinya minta dibikinkan berhala. Paham? Ini termasuk perkara yang penting ya. Biasanya orang kalau tobat dari suatu kemaksiatan yang dia lakukan dulu di tempat, di suatu tempat, janganlah lewati tempat itu lagi. Karena kadang-kadang kalau lewat tempat itu lagi, ingat memori yang pernah lalu, sehingga pengen lagi gitu. Ini kisahnya. Nah, barakallahu fik, dalam hadis yang sahih, hadisnya Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, waktu itu segenap sahabat yang baru-baru masuk Islam, hudatsa'u bikufrin, baru-baru keluar dari kekufuran, berjalan bersama Rasulullah SAW ketika barakallahu fik yaum Hunain, melihat ada orang-orang musyrikin yang mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon yang punya gantungan. Akhirnya tertarik orang-orang yang baru masuk Islam ini, melewati suatu kaum musyrik yang apa tadi, menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon-pohon untuk mencari berkah. Akhirnya mengatakan apa? Mengatakan, ya Rasulullah, ija'al lana zata anwat kama lahum datu anwat. Wahai Rasulullah, bikinkanlah bagi kita, atau bikinkanlah untuk kita, datu anwat. Datu anwat itu pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Jadi gantungan nanti itu gantungan senjata biar ada berkahnya. Syirik gak? Syirik. Nah, sebagaimana mereka juga punya datu anwat, pengen orang yang baru masuk Islam ini pengen seperti yang dibikin orang musyrikin gitu loh. Faham ya? Tertarik gitu loh. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, Allahu Akbar, innaha sunan, innaha sanan. Bacaannya beda-beda ya, tapi artinya sesungguhnya itu adalah jalannya orang-orang sebelum kalian. Allahu Akbar, kaget itu Rasulullah SAW kaget. Innakum qaumun tajahalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Disebutkan situ Rasulullah SAW menyebutkan apa? Menyebutkan di barakallahu fi, digambarkan seperti kaum Musa ketika mengatakan kepada Musa alaihissalam, ija'allana ilahan kamalahum alihah, mirip gak? Ija'allana zata anwat kamalahum zatu anwat, mirip kan? Musa alaihissalam waktu itu diminta kaumnya untuk membikinkan sesembahan berhala karena ada suatu kaum yang mereka punya berhala juga bersembah. Nah ini para sahabat yang baru masuk Islam ini ketika melewati suatu kaum yang mereka punya gantungan-gantungan senjata yang namanya Datu Anwar, tertarik mengatakan, ya wahai Rasulullah, bikinkanlah untuk kami Datu Anwar, pohonnya ada gantungan-gantungan sebagaimana mereka juga punya Datu Anwar. Rasulullah gak mau. Karena apa? Karena itu kalau gak ditutup pintu atau celah tadi gak ditutup, nanti mereka akhirnya apa? Berbuat syirik lagi. Mafhum? Kita lihat di sini. Musa alaihissalam mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Qala al-mufassirun asbahumullah, istimak baik-baik tafsirannya yang punya kitab, wa qata'na bi bani Israil al-bahra, dan kami selamatkan Bani Israil untuk menyeberangi lautan tersebut. Famarru ala qaumin, kemudian mereka melewati suatu kaum, yukimuna wa yuwajibuna ala ibadati asnamin lahum, yang mereka masih senantiasa melakukan dan terus menerus mengibadahi berhala-berhala milik mereka. Lewat qala Bani Israil, akhirnya Bani Israil mengatakan, ija'al lana ya Musa sanaman na'buduhu wa natakhiduhu ilaha kama la liha'ula'il qawm asnamun ya'budunaha. Tertarik, pengin. Jadi Bani Israil langsung mengatakan, wahai Musa, bikinkanlah untuk kami berhala yang kami akan menyembahnya, kami akan menjadikan dia sebagai ilah sebagaimana mereka kaum juga punya berhala-berhala yang mereka sembah, pengin. Tapi keinginan ini sama Nabi Musa alaihissalam dipenuhi atau tidak? Kita lihat. Qala Musa lahum, kemudian Musa berkata kepada mereka, innakum ayyuhal qaum tajhaluna azamatillah, tajhaluna azamatallah, wa la ta'lamuna anna al-ibadata la tanbaghi illa lillah al-wahidul qahhar. Masyaallah. Nabi Musa alaihi salam enggak memenuhi permintaan mereka. Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada Bani Israil, innakum, sesungguhnya kalian, ayyuhal qaum, sesungguhnya kalian wahai kaum adalah kaum yang bodoh. Kaum yang bodoh yang tidak mengerti keagungan Allah Ta'ala. Yang kalian tidak mengetahui bahwasanya ibadah itu tidak layak, tidak diperbolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Zat yang maha tunggal dan menguasai seluruhnya. Masya Allah. Sudah kami sebutkan tadi ya, kisah ini mirip dengan kisah apa? Datu Anwat. Hadisnya Abi Waqid Al-Laitsi. Kalau dalam kitab Al-Qawaidul Arba' disebutkan ini kaidah yang keempat di akhir-akhir itu. Faham ya? Kalau tidak salah di kaidah yang keempat itu ya. Nampaklah kalau fit, intinya di akhir-akhir sebutkan sana bahwasannya waktu itu para sahabat yang baru-baru keluar dari kekufuran masuk Islam melewati suatu tempat yang ada orang-orang gantungkan senjata. Jadi mereka ada pohon besar dibikin gantungan-gantungan, senjata mereka digantungkan situ nyari berkah. Syirik atau tidak? Syirik. Nah segenap para sahabat ini tertarik, ngomong sama Rasulullah, minta, ya Rasulullah, ija'alana zata anwat kamalahum zatu anwat, wahai Rasulullah, bikinkan untuk kami gantungan-gantungan senjata sebagaimana mereka juga punya gantungan-gantungan senjata tadi yang digantung di pohon-pohon. Rasulullah mengatakan dengan perkataan Nabi Musa alaihissalam, paham ya? Allahu Akbar, paham ya? Rasulullah mengatakan dengan ucapan Allahu Akbar, karena mengingkari gitu loh, mengingkari, kok bisa gitu loh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dengan perkataan seperti Nabi Musa AS, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh, yang tidak tahu. Karena yang namanya barakallahu fikum, fitnah, itu biasanya orang mengikuti itu sedikit demi sedikit kalau tidak ditutup. Faham ya? Nah, kan ya, pintu-pintu yang menghantar karena fitnah ditutup serapat mungkin. Jangan dibiarkan terbuka. Kalau dibiarkan terbuka, orang akan mengikuti terus. Dan inilah yang namanya sunnatullahi jalla wa'ala. sebagaimana perkataan Rasulullah alaihi salatu wasalam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin la tabatumuh qulna al-yahud wa nasara ya Rasulullah qala fanan. Artinya apa? Sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah orang sebelum kalian, sedengkal demi sedengkal, sehasta demi sehasta. Kemudian ada yang berkata, ya Rasulullah, apakah mereka itu Yahud dan Nasara? Maksudnya yang diikuti langkah-langkahnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Itu hati-hati. Jadi kalau ngikutin, nah barakallahu fiik, orang itu kalau ngikutin gaya budaya kufar itu gak langsung blek gitu. Sedikit demi sedikit, hati-hati barakallahu fiik. Nah, mulai dari gaya bicaranya, ucapan-ucapan yang gaul, yang kira-kira berbau nan enggak bagus, dihindari. Kan ya, nah barakallahu fiik. Pakai ucapan-ucapan yang biasa aja. Ah, kefalu kal ah. Enggak usah pakai banyak bahasa-bahasa yang gaul itu ya. Allahul musta'an. Kemudian kadang pakaiannya, gaya cukurannya, gaya bicaranya, gaya jalannya, main ya wajar, main volley enggak masalah, tapi gaya-gayanya jangan nirukan budaya kufar. Namanya menang ya alhamdulillah. Kalah astagfirullah. Paham ya? Maksudnya bagaimana barakallahu fiik, jangan ngikutin budaya kufar ucapan-ucapannya. Gaya-gayanya macam-macam dan ditirukan. Paham ya? Apalagi sudah belajar mengenal sunnah. Paham ya? Jadi masa lalu yang jelek dihindari. Jangan sampai terpengaruh gaya-gaya orang kufar. Lihat nih, shibron shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai-sampai kalau seandainya mereka masuk ke lubang dop, dop itu bukan biawak ya, dop itu binatang yang hidup di Arab sana. Kalau diartikan biawak, anak kurang setuju, karena beda hewannya. Paham ya? Dop itu yang dimakan bukan bangkai-bangkai, kemudian ayam itu bukan. Dop itu yang dimakan semacam rumput atau duri-duri kecil-kecil itu. Paham ya? Nah, besarnya paling banyak segini besarnya, persisik dan bisa dimakan gitu loh. Tapi kalau biawak antum lihat itu, lidahnya, lidahnya kadang ada lidahnya dua itu apa namanya, lidah bercabang gitu ya, yang dimakan bangkai, kemudian kadang barakallahu fiik makan anak-anak ayam itu juga berani, besarnya pun bisa bukan segini lagi, besar, ngeri, bertaring, paham ya? Nah, syahidnya di situ, kalaupun seandainya mereka masuk lubang dop, kalian pasti mengikutinya. Ya itu, hati-hati situ. Paham ya? Akhirnya ditanya, apakah mereka itu Yahud wa Nasara ya Rasulullah? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Hati-hati barakallahu fiik, karena orang Yahud wa Nasara senantiasa membuat makar. Bagaimana caranya kaum muslimin mengikuti langkah-langkah mereka? Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, walan tarda'ankal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh orang Yahudi Nasara tidak akan pernah ridha kepadamu wahai Muhammad sampai kamu mengikuti langkah-langkah mereka. Mengikuti mereka, bayangkan itu. Allahul musta'an. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Tentunya Ahlussunnah wal Jamaah terkhususkan dalam masalah berpakaian, bertutur kata, berucap, bergaya. Bergayalah seperti para salaf. Seperti para salaf dahulu bagaimana mereka bergaya. Pakaian syar'i, cukuran pun cukuran yang syar'i, berbicara pun bicara-bicara yang tidak apa mengandung unsur nam cacian makian atau kemaksiatan. Paham ya? Nah, kadang mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak bagus, hindari. Apalagi mengeluarkan bahasa-bahasa hewan. Sudah kenal dakwah, sudah kenal sunnah, hindari bahasa-bahasa hewan itu. Masa di pondok pesantren ada barakallahu, ada khinzir, ada kalb, kemudian ada juga nah barakallahu fiik bid'ah. Paham ya? Nah barakallahu fiik, kondisi kan enggak ada lagi bahasa seperti itu. Diganti bahasa yang bagus. Kalau antum marah sama saudara antum, bisa antum doakan. Na'am. Allah yahdik misalkan atau a'anakumullah, doakan seperti itu. Tapi kalau marah berarti kan kalau marah-marah dengan bahasa-bahasa yang tidak bagus, paham ya? Kemudian nah kalau fiik bergaya ketika main gayanya seperti orang-orang pemain sepak bola kufar misalkan, hindari. Paham ya? Main yang wajar-wajar saja. Ini sekedar selingan barakallahu fiik. Jangan sampai kita termakan budaya-budaya mereka, mengikuti tapi enggak terasa, sejengkal demi sejengkal hati barakallahu fiik. Nah, makanya Ahlussunnah kalau main sepak bola pakai sarung, renang pun pakai sarung. Masya Allah, maksudnya apa? agar mereka itu senantiasa terkondisi, terkondisikan dengan pakaian syar'i gitu loh. Faham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Nah, kopi aja kita enggak make. Beda orang Hizbiyun di luar sana. Nah, barakallahu fiik, sebagai contoh saja, dia gelarnya bukan santri lagi, ustaz. Paham ya? Nah, ketika mandu umrah, masya Allah, coba, kemudian pakai peci. Begitu selesai umrah, barakallahu fiik, topi miring dipakai dia. Ada alat lidahnya itu. Pantolon dia pakai lagi. Ustaznya yang mana tadi? Berubah pakaiannya, barakallahu fiik, Allahul musta'an. Padahal pakaian syar'i itu pakaian yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahul musta'an. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Kita lanjutkan lagi. Ayat yang berikutnya kita ambil dikit lagi ya. Qala Allah taala, Allah taala berkata ayat yang ke-139 dari surat Al-A'raf. Inna haula mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka akan dihancurkan keyakinan dan kepercayaan yang mereka berada di dalamnya, dan akan sia-sia apa-apa yang dulu mereka kerjakan. Bayangkan, semua yang mereka kerjakan sia-sia, enggak ada nilainya. Dan semua yang mereka yakini, yang mereka punya kepercayaan syirik tadi itu, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan itu penghancur amalan, apalagi syirik akbar. Kalau syirik akbar enggak diragukan lagi, hancur semua amalan kalau kena syirik akbar. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan kelak engkau termasuk orang-orang yang rugi. Dalam ayat yang lain, walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hancur semua amalan yang mereka kerjakan. Ini bukan orang yang tipe rendah yang diancam, para nabi dan rasul. Kalau seandainya bersyirik, hancur amalan semuanya, apalagi yang di bawahnya. Sedemikian ya. Kemudian perkataan Allah taala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami tunjukkan amalan-amalan dulu mereka kerjakan di dunia yang terkotori dengan kesyirikan, kemudian amalan tadi kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Haba'an mansura, bagaimana gambarannya sudah kita lewati? Ketika antum berada di suatu ruangan, kemudian ada semacam lubang kecil terkena sinar atau pancaran cahaya. Nah, itu biasanya kan ada semacam debu-debu kecil yang berterbangan. Nah itu sudah kecil, nggak ada nilainya itu. Itu kalau terkena syirik akbar. Syirik asgor ada sudah bahaya. Syirik asgor yang menghancurkan apa? Syirik asgor amalan yang terkenai syirik. Syirik asgor diantaranya apa? Riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengkhawatirkan dan mengatakan inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala arya. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Ditanya apa itu syirik kecil, kemudian beliau menjawab riya. Hati-hati barakallahu fiik, orang beramal harus ikhlas karena Allah taala, bukan karena riya, bukan karena disanjung, bukan karena dipuji, bukan biar viral, biar terkenal, biar terpopuler, jangan. Itu semuanya buang jauh-jauh. Beramal karena Allah taala, belajar karena Allah taala, mengajarkan ilmu Al-Qur'an Sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah karena mau dipuji. Masyaallah Ustaz fulan, masyaallah, pengikutnya banyak. Syekh fulan, masyaallah, viral, terkenal, bukan itu yang cari barakallahu fiik. Lah kalau mau cari banyak-banyak pengikut, ya mending caleg. Calon legislatif, ya enggak. Nanti kan pemilu, banyak pengikutnya. Tapi kalau barakallahu fi, yang dia cari adalah ridha Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan, maka ingat baik-baik, jangan pernah tercampuri riya. Paham ya? Orang amalan yang tercampuri riya itu akan hancur, hancur amalannya barakallahu fi. Sedekahnya sedekah aja, enggak usah difoto dulu. Iya enggak? Zaman sekarang orang banyak mau sedekah, foto dulu enggak? Foto selfie, bansos, foto dulu. BLT, bantuan langsung tunai, foto dulu. Bansos, bantuan apa? Sosial, foto dulu. Ngasih beras 5 kilo, gak dikasihkan langsung, foto dulu. Allahumma sholli, kasih aja, bismillah. Allah Ta'ala yang akan, nah barakallahu fikum hidakumullah, nah membalasinya. Ini sekedar selingan, bahwasannya kesyirikan akan hancur. Nah, barakallahu fiik. Dan amalan yang dulu mereka kerjakan akan sirna kalau itu syirik akbar. Kita lihat tafsirannya, perhatikan baik-baik. Qala al-mufassirun asabahumullah inna haula'il muqimina 'ala hadhil asnam muhlakun muhlaku ma hum fihi minasyirk. Sesungguhnya mereka orang-orang senantiasa di atas menyembah berhala-berhala, muhlak, akan dihancurkan, mahum fi, keyakinan, kepercayaan yang mereka berada dalamnya minus syirik, berupa kesyirikan. Hati-hati barakallahu fi, syirik itu bisa menghantarkan ke dalam neraka. Innahu man yusyrik billah faqad harrama faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah telah haramkan bagi dia surga. Dan apa? Tempat kembalinya mana? Tempat kembalinya neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Hati-hati barakallahu fiik. Sekarang itu zaman Allah musta'an, penuh dengan apa? Kerusakan, penuh dengan kejahatan, kesyirikan. Zaman sekarang itu bisa dikatakan lebih mudah untuk orang melakukannya. Paham ya? Apalagi dengan kemajuan zaman ini ya, media sosial, teknologi yang canggih. Kalau zaman dahulu orang berbuat syirik masih offline, yang sekarang online pun bisa. Hati-hati makanya. Paham ya? Hati-hati ya barakallahu fiik. Na'am. Kesyirikan bisa menghancurkan amalan. Kita lihat lagi. Wa mudammarun, dan akan dihancurkan, disirnakan. Wa batilun makanu ya'malun, dan akan sia-sia apa-apa yang dulu mereka kerjakan. Min ibaratihim litilkas asnam, yaitu apa? Ibadah mereka terhadap berhala-berhala tersebut. Berhala kok disembah? Secara logika itu kok enggak main gitu loh. Berhala terbuat dari batu, terbuat dari tanah, kok disembah itu? Bisa apa berhala itu? Sekarang kalau berhala disajikan di hadapannya makanan, makanannya disantap oleh hewan atau lalat atau misalnya, bisa enggak menghalang-halangi berhala itu? Enggak bisa. Manusia saja barakallahu fiik yang berakal, kemudian dia bisa mengendalikan, kadang-kadang sangat sulit untuk menangkap lalat gitu loh. Paham ya? Nampak disembah, aneh kan? Sembah lihat ini. Allahul musta'an. Naam. Allati la tadfa anhum adzab Allah idza nazala bihim. Yang mana berhala-berhala tadi tidak bisa membela mereka, tidak bisa menolak dari mereka azab Allah apabila telah turun menimpa mereka. Bayangkan berhala, patung, terbuat dari batu. Makanya Ibrahim alaihissalam waktu itu berani dia. Nah, musuhnya bukan orang jauh, musuhnya siapa? Musuhnya Ibrahim alaihissalam, bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri bukan orang jauh, bapaknya sendiri kan bapak. Tapi beliau berani karena di atas tauhid, di atas al-haq. Ketika bapaknya pergi, dihancurkan semua berhala itu, tinggalkan berhala yang paling besar. Paham ya? Kemudian diletakkan kapak di bagian lehernya atau sekitar situ. Paham ya? Begitu datang bapaknya langsung marah-marah bapaknya. Marah-marah, protes, mengatakan kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim. Jawaban Ibrahim alaihissalam singkat, tepat, padat, ringkas. Paham ya? Apa jawabannya? Tanya kepada berhala yang paling besar ini, kalau bisa bicara. Bisa enggak bicara berhalanya? Patung, enggak mungkin bicara. Paham ya? Ternyata bisa bicara. Paham ya? Akhirnya marah-marah bapaknya karena kalah hujah, kalah argumen mengatasi al-haq barakallahu fiik, menggunakan kekerasan fisik mainnya. Paham ya? Bapaknya mengumpulin orang-orang yang setuju dengan bapaknya, menyalakan api yang besar untuk bakar siapa? Ibrahim alaihissalam. Inilah yang namanya ahlul batil, ahlul bid'ah wa dhalal, ahlul batil. Itu biasanya kalau kalah hujah, kalah argumen dalam berdebat, itu menggunakan apa? Adolat. Adolat itu otot-otot ini. Paham ya? Adut. Paham ya? Menggunakan kekuatan, kekerasan, fisik mainnya. Paham ya? Lewat langsung diadang di tengah jalan. Dulu ketika awal kali fitnah Abdurrahman Adni di Damat sana. Nah, barakallahu fiik. Awal permulaan, Masya Allah. Begitu ditahdir Abdurrahman Adni al-Hizbi barakallahu fiik, langsung apa? Orang-orang pembelanya itu yang dari Indonesia, yang dari mana? Wow. Kalau jalan gini, kalau jalan ikhwah kita, yang alhamdulillah di atas al-haq lewat begini kan namanya. Paham ya? Nah, Syekh Abu Fayrus hafizhahullah ra'ah dicekik. Paham ya? Anda masih ingat itu awal-awal itu. Ada juga yang bawa pisau. Lihat ya. Karena kalah hujah. kalah argumen, bukti enggak punya, hujah enggak punya, dalil enggak punya untuk membela kesesatan, kalah di situ dia. Gunakan fisik. Hadati barakallahu fiik. Nah, pemegang al-haq, pemegang tauhid, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, orang-orang musuh ahlut tauhid menuduh Wahabi. Wah, Wahabi ini. Wah, ini bahaya, aliran Wahabi ini bahaya, ekstrim. Harus ditutup ini. Segel ini. Paham ya? Gunakan kekuatan. Ngundang polisi. Ngundang aparat. Akhirnya apa? Terjadilah adu domba di situ. Bayangkan. Yang namanya al-haq barakallahu fi, itu kalau didakwakan itu memang berat. Harus siap resiko di situ barakallahu fi. Lah kalau enggak siap resiko, kalau dakwakan takut sama maju mundur. Paham ya? Akhirnya bagaimana? Udah enggak jalan. Enggak jalan dakwah itu ya. Jadi kalau mendakwakan al-haq harus siap, sabar barakallahu fi. Naam. Syahidnya di sini barakallahu fikum wa hafizakumullah, yang namanya berhala, patung tidak bisa memberikan apa-apa. Manusia yang hidup aja kalau disembah itu enggak bisa apa-apa. Apalagi patung yang tidak hidup sama sekali. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah barakallahu fikum, kita ambil dua lagi biar pas di tengah-tengah itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata ayat yang ke-140. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Musa alaihissalam marah. Musa alaihissalam marah seraya mengatakan kepada kaumnya, apakah aku akan mencarikan selain Allah sebagai apa? Sesembahan untuk kalian? Enggak mungkin itu. Paham ya? Padahal Allah Ta'ala itu yang melebihkan kalian, di apa? Di atas alam semesta ini. Maksudnya apa? Maksudnya di zaman itu Bani Israel itu kasih keutamaan lebih gitu. Paham ya? Sudah dikasih keutamaan lebih, kenikmatan yang luar biasa, diselamatkan dari apa? Dari kejahatan Fir'aun, kurang apa lagi gitu loh. Kok enggak nyembah Allah gitu loh maksudnya itu. Faham ya? Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassiruna sabahumullah. Disimak baik-baik. Qala Musa liqaumih, berkata Musa pada kaumnya, akhirallahi atlub lakum ma'budan ta'budunahu min dunih. Apakah kepada selain Allah aku mencarikan untuk kalian sesembahan yang sembah, yang kalian ibadahi selain Allah? Enggak mungkin. Wallahu, simak baik-baik, huwallazi khalaqakum, sedangkan Allah dialah zat yang telah menciptakan kalian, wa faddalakum, dan telah melebihkan kalian, memberikan keutamaan kepada kalian, ala alami zamanikum, atas semua alam di zaman kalian waktu itu. Paham maksudnya? Maksudnya itu zaman waktu itu, di masa itu Bani Israel itu dilebihkan daripada yang lainnya gitu ya. Dilebihkan daripada yang lainnya. Dengan apa? Bikasratil anbiya fiikum, dengan banyaknya nabi di tengah-tengah kalian. Wa ihlati aduwikum, dan dibinasakan musuh kalian. Siapa musuh kalian? Fir'aun. Wa ma khassakum bihim minal ayat, dan juga apa-apa yang dikhususkan untuk kalian berupa tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Kurang apa lagi? Faham ya? Maksudnya kurang apa lagi? Kenapa enggak nyembah Allah itu loh? Faham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, a'azzani wa jazakumullah barakallahu fikum. Satu ayat lagi, perhatikan baik-baik. Dikondisikan barakallahu fik, pandangannya fokus, serius-serius itu. Allah Ta'ala berkata, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Lihat ini, kurang apa lagi? Keutamaan sudah diberikan, sekarang diperingatkan di sini pada Nabi Musa alaihissalam. Setelah memberikan peringatan kepada Bani Israel, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan ingatlah kalian wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kalian dari kejahatan Firaun, yang mereka menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Firaun enggak sembarangan. Yuqattiluna abnaakum, membunuh anak laki-laki kalian, dibunuh. Paham ya? Dan membiarkan anak-anak wanita kalian, yang anak laki-laki dibunuh, lahir anak laki-laki dibunuh. Kalau anak wanita dibiarkan sebagai pembantu dan juga yang lainnya. Bayangkan itu. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim, yang demikian itu ada pada hal tersebut ujian yang sangat besar dari Rabb kalian. Bayangkan itu. Lahir anak laki-laki dibunuh langsung. Paham ya? Nah, dibunuh langsung, disirnakan. Tapi kalau yang lahir anak perempuan dibiarkan. Padahal ketika itu, ketika lahir Musa alaihissalam, barakallahu fiik, yang membesarkan dan merawat siapa? Dalam kerajaan juga, paham ya? Istrinya siapa? Fir'aun, bayangkan itu. Fir'aun enggak tahu kalau ternyata besar menjadi musuhnya, enggak tahu. Sunnatullah jalla wa ala. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Naam. Kita lihat tafsirannya, barakallahu fiik, disimak baik-baik. Qala al-mufassirun asbahumullah wa dhkuru ya bani Israil, ingatlah wahai bani Israil, ni'amana 'alaikum, nikmat-nikmat kami yang kami berikan kepada kalian, id anqadnakum min asri Fir'aun wa alih, ketika kami selamatkan kalian dari tawanan Fir'aun dan pengikutnya. Wa ma kuntum fihi minal hawan wa dhillah, dan juga kami selamatkan kalian dari keadaan kalian yang dulu kalian tuh berada di apa? Hawaan, kerendahan. Wadillah, kehinaan. Min tadbihi abnaikum wastibqa'i nisaikum. Perhatikan ini. Berupa apa kehinaan, kerendahan tersebut? Dibunuhnya anak-anak kalian. Maksudnya anak-anak laki. Anak laki-laki kalian. Dibunuhnya anak laki-laki kalian. Dan dibiarkan anak-anak wanita kalian. Lil khidmah. Untuk dijadikan apa? Pembantu. Wal intihan. Untuk dilecehkan, dihinakan. Wa fi hamlikum ala asbahil adzab wa aswaihi, dan juga ingatlah ketika kami selamatkan kalian, membawa kalian kepada keselamatan dari apa? Dari adab yang pedih dan juga adab yang keras, yaitu Fir'aun ketika barakallahu fikum menyiksa sebagian apa? Bani Israil. Summa in ja'ikum, kemudian juga apa? Keselamatan yang kami berikan kepada kalian. Ikhtibarun, perhatian ini, ikhtibarun minallah lakum wa nikmatun azimah, itu semua barakallahu fikum wa fi hamlikum ala akbail adab aswaihi. Barakallahu fikum, maksudnya apa? Semua tadi itu berupa adab yang dirasakan, kemudian juga barakallahu fikum, kejahatan Fir'aun yang mereka rasakan, kemudian diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala, itu ikhtibar, ujian dari Allah ta'ala untuk kalian. Wa nikmatun azimah, dan nikmat yang sangat agung di balik itu semuanya. Nah, itu yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini, kisah tentang apa? Musa alaihissalam dan kaumnya. Kesimpulannya, barakallahu fikum hafizakumullah, berhala tidak bisa memberikan apa-apa. Yang bisa memberikan keselamatan secara mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, apalagi berhala, tidak bisa memberikan apa-apa, barakallahu fikum. Rasulullah السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.